بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini, atas kesempatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menghadiri sebuah majlis ilmu yang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, dari rumah-rumahnya, di sebuah masjid, dari masjid-masjid Allah. Kita diperjumpakan dengan salah seorang dari ulama kita, orang-orang yang kita diperintah untuk menimba dan mengambil ilmu dari mereka. Ini adalah nikmat yang sangat agung, karunia sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan memuji ahlul ilm di berbagai ayat dan di berbagai hadis. Dan dimaklumi bahwa keutamaan dari ilmu dan keutamaan dari para ulama adalah hal yang sangat penting yang harus ditanamkan di dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Iya. Karena itu kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Waqi di dalam kitab Az-Zuhud, diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam kitab Az-Zuhud, beliau berkata, "Mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhhalakum la yata'allamun. Ta'allamul ilma qabla an yurfa'al ilm. Fa inna raf'al ilmi dhahabul ulama." Kenapa saya melihat ulama kalian pergi, meninggal, dan orang-orang jahil di antara kalian tidak belajar? Belajarilah ilmu itu sebelum ilmu diangkat. Sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan perginya para ulama, dengan meninggalnya para ulama. Iya. Dan keberadaan para ulama di tengah umat nilainya sangat besar bagi manusia. Dan ini adalah keyakinan dan agama yang diketahui di tengah kaum mukminin. Diketahui di tengah kaum mukminin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, meninggikan mereka di atas yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan sifatnya pengingkaran, bahwa tidaklah sama antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah pada saat terjadi kejadian-kejadian yang menimpa umat, dari nawazil, dari masalah kontemporer atau apapun yang menimpa umat ini, untuk merujuk dan kembali kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran, mereka langsung menyebarkannya. Langsung mereka sebarkan tanpa ada pertimbangan dari ulama, ada bimbingan dan arahan dari para ulama. Maka Allah menegur kaum mukminin. Dan ini ayat turun di tengah para sahabat di satu kejadian di mana para sahabat menyiarkan berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya, padahal Nabi tidak mentalaknya. Iya. Maka para sahabat ditegur karena berita ini dengan ayat ini. Andai kata berita tersebut mereka kembalikan kepada Ar-Rasul dan kepada Ulil Amr di antara mereka, maka akan diambil istimbab dari para ulama, dari Ar-Rasul dan Ulil Amr itu akan mengambil suatu penyelesaian yang tepat di dalamnya. Istimbab yang bagus. Dan inilah keberadaan ulama di tengah umat. Karena itu sangat penting artinya seorang duduk di sekitar para ulama, kemudian mengambil ilmu dari mereka. Iya. Memahami kedudukan para ulama di tengah umat yang merupakan sumber kebaikan dan kesejahteraan mereka. Berkata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kata beliau, "La yazalu an-nasu bi khairin ma afdhamu as-sultana wal ulama fa innahum afdhamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa innahum istahanu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang manusia masih mengagungkan pemerintah dan ulamanya. Apabila mereka mengagungkan dua golongan ini, maka mereka telah memperbaiki dunia dan akhirat mereka sendiri. Tapi kapan mereka meremehkan dua golongan ini, maka mereka sendiri yang telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Iya. Karena itu, menanamkan di dalam diri kewajiban untuk mengambil ilmu dari para ulama adalah hal yang sangat penting. Apalagi kita melihat pada setiap masa, setiap kali masa itu berlalu, maka masa yang datang setelahnya lebih sedikit ulama daripada masa sebelumnya. Iya. Demikian pula di hari-hari ini, para ulama kita terus, di antara mereka ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Tapi banyak dari orang-orang yang jahil di tengah kita belum belajar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Allah la yanzi'u hadzal ilmi intiza'an yantazi'uhu min qulubil 'ibad, walakin yantazi'ul 'ilm biqabdil 'ulama hatta idza lam yabqa 'aliman," dalam sebuah riwayat, "hatta lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dicabut langsung, dikeluarkan dari hati hamba-hamba. Jadi seperti itu cara ilmu dicabut. Tapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Wafatnya orang-orang yang menyimpan ilmu di dalam dadanya. Iya. Betul, di masa ini banyak buku-buku seorang membaca. Iya. Semua karya ulama terbukukan. Tapi seorang tidak akan mungkin mampu mengambil manfaat yang benar dari buku itu, kecuali kalau dia mengambil kuncinya, dan kuncinya itu berada di dada-dada para ulama. Iya. Karena itu, tidak ada di dalam sejarah umat Islam, tidak ada di dalam sejarah seorang sahabat, seorang imam tabi'in, seorang tokoh Islam yang terkenal, kecuali dia mengambil ilmu dari guru. Dia mempelajari ilmu dari guru. Ada guru yang dia mengambil ilmu darinya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Satu kali hadir majelis, hafal sekian ribu hadis. Bersamaan dengan itu, tidak ada yang baca buku sendirian. Tidak ada yang belajar sendiri. Tapi mereka mengambil ilmu dari para ulama. Mengambil ilmu dari para ulama. Maka, tanamkanlah di dalam jiwa bagaimana pentingnya dan agungnya kedudukan ulama di tengah umat. Al-Imam Muhammad ibn al-Husayn Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Akhlaq al-Ulama, beliau memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang para ulama. Kata beliau, wahai sekalian manusia, bagaimana sangkaan kalian kalau kalian berada di sebuah jalan yang harus kalian lalui, dan jalan ini penuh dengan bahaya di dalamnya, banyak lubang-lubang, hambatan-hambatan, mungkin ada kerikil tajam. Iya. Dan jalan ini sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Dalam keadaan, di kondisi seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya, membuat mereka memandang jalan tersebut, melihat jalan tersebut, sehingga mereka melalui jalan dengan menghindari bahaya-bahaya itu. Begitu sampai di tengah jalan, tiba-tiba cahayanya padam. Hilang. Itulah perumpamaan ulama di tengah kalian. Para ulama adalah cahaya di tengah manusia. Menunjukkan kepada manusia mana yang halal dan mana yang haram. Mereka adalah dokter-dokter yang mengobati hati-hati yang sakit. Mensifatkan kepada mereka obat yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada. Mengarahkan kepada mereka jalan yang paling maslahat di dalam kehidupannya. Dan mengarahkan kepada mereka apa yang dengannya mereka menggapai dunia dan akhirat mereka. Iya. Dan itulah para ulama. Ketahuilah kadar mereka. Dan ketahuilah bagaimana keagungan dan kedudukan mereka. Dan pembicaraan tentang para ulama, keutamaan mereka pembicaraan yang sangat panjang. Saya hanya ingin mengisyaratkan bahwa pertemuan kita ini adalah nikmat yang sangat agung. Karunia yang patut kita syukuri. Kita kedatangan seorang tamu yang mulia, seorang syekh dari guru-guru kita, seorang ulama dari ulama-ulama yang menjadi rujukan di negeri Yaman. Beliau adalah Syekh Al-Fadil Abu Abdullah Utsman bin Abdullah As-Salimi Adz-Dzamari hafizahullahu ta'ala wa ra'akum min kulli su'in mawkuruh. Iya. Beliau adalah salah satu dari ulama besar di negeri Yaman. Salah seorang murid senior Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ya, dahulu kami sangat ingat sekali dikala Syekh Mukbil sakit, ya, tidak ada yang menggantikan beliau kecuali Syekh Utsman saja. Atau Syekh melakukan perjalanan, pasti ada Syekh Utsman yang duduk dan mengganti kedudukan Syekh Mukbil di pondok. Iya. Dan beliau hafizahullah ta'ala menghafal hadith-hadith yang banyak. Dan setahu saya beliau hafal Sahih Muslim seluruhnya. Iya. Karena pernah suatu saat Syekh Mukbil bertanya tentang suatu hadith Ya, siapa yang hafal hadis ini? Siapa yang tahu? Semua di majelis tidak ada yang mengetahuinya. Dan Syekh Utsman yang menjawab. Beliau terangkan bahwa ini hadis ada di dalam kitab Az-Zuhud. Dan itu di akhir-akhir dari Sahih Muslim. Iya. Dan beliau dari sisi keilmuan dan keutamaan, iya, saya kira tidak perlu saya terlalu banyak menerangkannya. Dan beliau sekarang memegang sebuah markas pondok, ya, yang diajarkan di dalamnya ilmu-ilmu syariat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala cabang-cabang ilmu di kota beliau, di kota Damar. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan anugerah dan kesempatan dengan kedatangan beliau di negeri kita ini. Dan insyaallah ta'ala beliau akan memberikan ceramah-ceramah di beberapa tempat di negeri ini dan di Jakarta dan di sekitarnya. Ada beberapa pertemuan dan insyaallah ta'ala beliau juga akan melakukan beberapa rangkaian perjalanan dakwah ke wilayah Makassar untuk Indonesia Timur. Juga akan ke Balikpapan, kemudian ke Jawa, ke Sumatera. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kedatangan beliau, memberkahi ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberkahi seluruh hadirin dan hadirat atas kesudiannya untuk menghadiri majlis ini dan atas perhatiannya. Dan saya di akhir dari kalimat sambutan ini, saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan terkhusus kepada kawan-kawan yang saya banggakan dari kalangan asatidah dan juga dari kalangan panitia akan pengorbanan mereka yang sedemikian besar, ya, tidak mengenal siang dan malam di dalam mengurus dan merangkai acara ini sehingga terjadilah acara yang indah ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tangan-tangan putih menjauh di sana atau jiwa-jiwa yang dermawan yang selalu dan memberikan bantuannya di dalam mendukung acara ini, apakah dalam bentuk pikiran, harta maupun yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang terbaik untuk mereka dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua ke dalam orang-orang yang meraih kebaikan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Iya. Dan ini sebuah majlis ilmu. Dan ilmu kita pahami bagaimana pentingnya untuk diri kita semua. Dan ini adalah kesempatan ya untuk kita semua di dalam menimba dan mengambil ilmu tersebut agar supaya dengan ilmu ini kita hidup dengan kehidupan yang benar. Sebab orang yang hidup tanpa ilmu agama itu hakikatnya bukan orang yang hidup dalam pandangan Al-Quran. Dia adalah bangkai, mayat berjalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi." Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati kemudian kami bangkitkan dia lalu kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Perhatikan, orang-orang yang menerima cahaya ilmu, cahaya keimanan itu diibaratkan tadinya dia mati kemudian dia hidup dengan ilmu dan keimanan tersebut. Itulah hakikat dari kehidupan. Dia adalah sumber dari kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dan dia adalah seorang mukmin, keimanan hanyalah terpatri di dalam jiwa apabila dia memiliki ilmu. Kuat di dalam jiwa dengan ilmu agama. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Dan ilmu agama itu adalah ruh seorang hamba. Semua paham, kalau seorang tidak memiliki ruh, tidak ada kehidupan baginya. Dan Allah telah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Ilmu ini adalah teman sejati bagi seorang hamba. Ilmu agama yang dia miliki, itulah yang membimbingnya ke jalan yang lurus. Yang mengingatkannya tatkala ia keliru. Yang menegurnya tatkala ia tergelincir. Yang menghiburnya tatkala dia bersedih. Yang melebur lara dan dukanya tatkala ia sedang gundah atau mengalami musibah. Ilmu agama ini adalah kunci penyelesaian terhadap segala masalahnya. Ilmu agama yang dia pelajari itu adalah bekal terbaiknya untuk meraih segala kebaikan di dalam dunianya dan akhiratnya. Karena itu sekali-sekali jangan kita meremehkan sebuah manfaat dari ilmu, sebuah kalimat dari ilmu. Karena satu dari ilmu kadang manfaatnya bisa mencakup seluruh manusia. Iya, bisa mencakup seluruh dari manusia. Perhatikan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya, tatkala terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan kubu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini dua kubu sama-sama memiliki pengikut. Sudah hampir terjadi pertumpahan darah. Iya. Tapi subhanallah, Abu Bakrah datang kepada Al-Hasan bin Ali menyampaikan satu hadis. Kata Abu Bakrah, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil di atas pangkuan beliau. Rasulullah bersabda, "Inna ibni hadza sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatain 'azimatain minal mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok yang besar di tengah kaum muslimin. Ketika mendengar hadis ini, Al-Hasan bin Ali segera mengerti apa kewajibannya. Beliau meletakkan segala haknya, beliau berikan kepada Muawiyah. Iya. Dan 30 tahun setelahnya itu dikenal di dalam sejarah sebagai tahun persatuan. Perhatikan akibat satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah menghafalnya ketika Al-Hasan bin Ali masih kecil. Manfaatnya nanti terasa ketika Al-Hasan bin Ali sudah besar. Perhatikan satu hadis yang dihafal. Satu hadis ini menyelamatkan sekian ribu jiwa. Memberikan ketentraman 30 tahun, tahun berjamaah. Dengan satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakrah. Iya. Karena itu jangan meremehkan sesuatu dari ilmu agama. Manfaat dan kebaikannya pasti akan dirasakan oleh seorang hamba. Iya. Tentunya saya lihat wajah-wajah para hadirin sekalian sudah terkesan ini Ustaz terlalu memperpanjang. Ya. Kapan Syekhnya bicara? Ya. Dan saya juga merasakan hal itu ya. Cuma Syekh tadi memberikan pesan antum panjang-panjang aja sedikit. Ya, makanya saya ambil 25 menit dan ini insyaallah taala sudah standar menengah. Dan saya berterima kasih atas kehadiran seluruh jemaah sekalian. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada acara inti, ya, wasiat dan wejangan dari guru kita, dari muallim kita, Syekhuna Syekh Abu Abdullah Uthman Ibn Abdullah As-Salimi hafizahullahu taala. Dan kalimah atau muhadarah pada hari ini adalah dengan judul Mahasinul Islam. Mahasin al-Islam, keindahan dan kemudahan agama Islam. Yang beliau akan menerangkan sendi-sendi pokok dari keindahan Islam itu. Ya, dasar-dasar pokok yang dengannya tegak keagungan dan kebesaran Islam. Iya. Dan ini adalah tema yang sangat penting dan harus selalu berada di dalam jiwa seorang mukmin dan mukminah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, pertemuan yang dengannya dicatat untuk kita semua sebagai bekal yang baik di dalam kehidupan ini dan sebagai bekal tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمع بيننا وبينكم في هذا المسجد المبارك لحلقة علمية لنتذاكر نحن وأنتم مسائل علمية، وهذا من أعظم النعم علينا جميعا، فإن الناس في هذه الأزمان كثير منهم لا يجتمعون إلا لأمر دنيوي، بل أعداء الإسلام يجتمعون لحرب هذا الدين الحنيف. أما نحن وأنتم فنتذاكر المسائل التي تنفعنا في الدين والدنيا إن شاء الله، وهذا فضل الله علينا جميعا، نحمده سبحانه وتعالى على ذلك ونشكره. وما بكم من نعمة فمن الله، يسر الله لكم هذا اللقاء مع بعد المسافات بيننا وبينكم، وأيضا بعضكم قد جاء من مناطق أخرى، مناطقكم المتباعدة، فجزى الله الجميع خيرا على حسن حضورهم. وأشكر أيضا لأخينا ذي القرنين عافاه الله على حسن تقديمه وترحيبه بنا، ثم أيضا كلماته العظيمة التي فيها فضل العلم والحفاظ على العلم ومجالسة أهل العلم، فإن هذا من أسس الدين وأسس الدعوة السلفية، البناء على العلم. دعوة بدون علم فاشلة. فأنتم معشر السامعين الكرام على خير وبركة ما دمتم محبين للعلم وأهله ومثابرين عليه. ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، ويجنبنا وإياكم الزلل والفتن، إنه جواد كريم. كلمتي كما سمعتم على بعض محاسن الإسلام والسنة، فإن قلنا من فضائل السنة أو من دعوة أهل السنة هي معناها الإسلام، والإسلام هو السنة كما قال بعض السلف، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طريقته، الطريقة التي جاء بها النبي هي تعتبر السنة، والسنة هي أقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته، فما عمله أيضا عملناه، وما تركه تعبدا تركناه لله سبحانه وتعالى. فهذا الدين الحنيف دين مبارك، دين كامل شامل صالح لكل زمان ومكان. هذا الدين بارك فيكم ارتضاه الله لكم دينا ومنهجا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي عرف معنى الآية وأن هذا شيء عظيم على المسلمين، بعض أبناء الإسلام يجهلون هذا، وهذا اليهودي يأتي إلى عمر كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال يهودي يا عمر نزلت عليكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ عمر يقول أي آية تعني؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إنا لنعلم ذلك. نعم الصحابة يعرفون هذه النعمة لكن نحن كثير منا جهلة. أعرف أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يوم عرفة وهو بعرفة. أتم الله الدين لم يكن فيه نقص. فهذا فيه أيضا نفي للبدع والاستحسانات التي تلصق بالدين. فديننا كامل فلا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. ثم هذا يقول أتممت عليكم نعمتي، الإسلام دليل على أنه نعمة عظمى، فيجب علينا أن نشكر الله على ذلك ونحافظ على هذه النعمة بالعلم والتعليم والدعوة إليه والثبات عليه. الثبات على هذا الدين من شكر النعمة، الاستمرار على هذا الدين من شكر النعمة. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الإسلام حتى الممات. فهذا من شكر النعمة. نعم. الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak yang penuh berkah. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan hamba dan rasulnya. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beliau. Demikian pula salam yang banyak. Kemudian setelah itu, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dengan kalian di tempat ini, di masjid yang penuh berkah ini, dalam satu majlis, dalam halaqah ilmiah, di mana kita bermudzakarah, saling mengingatkan dan mengulang-ulangi permasalahan-permasalahan ilmiah. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, di mana manusia pada zaman-zaman sekarang ini telah banyak di antara mereka yang tidak berkumpul kecuali hanya memikirkan perkara-perkara dunia semata. Bahkan musuh-musuh Islam, mereka berkumpul namun tujuan mereka adalah untuk memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Adapun kami dan kalian, maka kita berkumpul untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam kehidupan akhirat insyaallah. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang sepatutnya lah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan, maka kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kemudahan kepada kalian untuk mendatangi pertemuan ini dalam kondisi jarak yang demikian jauh, dan sebagian kalian juga datang dari berbagai daerah-daerah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi balasan kebaikan kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada saudara kami Dzulqarnain atas apa yang telah beliau sampaikan dari mukaddimah yang baik dan kalimat-kalimat yang agung yang di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu, dan di dalamnya menerangkan tentang kewajiban kita untuk senantiasa memelihara ilmu dan bermajlis dengan para ulama. Sebab hal ini merupakan pondasi-pondasi di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan ini juga merupakan pondasi dakwah salafiyah. Apabila dakwah tersebut ditegakkan tanpa disertai dengan ilmu, maka dakwah itu adalah merupakan dakwah yang gagal. Maka kalian wahai ma'asyiral ikhwah, sesungguhnya kalian berada dalam kebaikan selama kalian mencintai ilmu dan mencintai para ulama. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan bimbingan, dan menjauhkan kita dari segala macam fitnah dan ketergelinciran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan dan Maha Mulia. Adapun kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan di sini, sebagaimana yang kalian dengarkan tadi, yang akan menerangkan tentang keindahan-keindahan al-Islam dan keindahan-keindahan sunnah. Dan kalaupun kita mengatakan keindahan sunnah, maka yang demikian sama. Sebab Islam itulah sunnah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama ussalaf, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang dimaksud adalah jalannya Rasulullah yang meliputi perkataan-perkataan beliau, demikian pula perbuatan-perbuatan beliau, dan takrir persetujuan-persetujuan beliau. Maka apa yang beliau amalkan, maka itulah yang kita amalkan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah, maka kita pun meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini merupakan agama yang lurus di atas tauhid. Agama yang penuh berkah. Agama yang sempurna. Agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Agama yang cocok untuk selalu diterapkan dan diamalkan di mana saja dan di waktu kapan saja. Agama ini merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, agar kalian menjadikannya sebagai keyakinan dan sebagai jalan hidup kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama kalian. Seorang Yahudi, dia memahami makna yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan dia memahami bahwa kandungan ayat ini sangat besar sekali bagi kaum muslimin, yang sebahagian anak-anak kaum muslimin sekarang ini mereka justru tidak mengetahui makna kandungan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Tariq bin Shihab, di mana seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu kemudian dia berkata, wahai Umar, telah diturunkan kepada kalian sebuah ayat yang kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya buat kami. Lalu kemudian Umar bertanya kepadanya, ayat apakah yang kamu maksud? Maka dia pun menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Maka berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala an, aku mengetahui makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Aku mengetahui di mana ayat ini diturunkan dan kapan ayat ini diturunkan. Para sahabat tentu mereka mengetahui makna-makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan kapan diturunkannya, di mana ayat ini diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat pada hari raya, di hari Arafah. Di hari Arafah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Tidak ada kekurangan di dalam firman, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini mengandung larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan menganggap baik sesuatu yang tidak datang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab agama kita adalah agama yang sempurna, sehingga tidak lagi membutuhkan penambahan dan tidak pula pengurangan. Maka Islam adalah merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat ini. Semoga Allah mengokohkan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang teguh di atas agama Allah, senantiasa komitmen di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan kokoh di atasnya, merupakan bahagian dan bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kalian, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Demikian pula Allah azza wajal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya yaitu kalian komitmen dan kalian terus menerus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala hingga kematian menjemput kalian. Subhanahu wa ta'ala wa raditu lakum al-islam dina, yadullu ala anna Allah radiya hadha ad-din لهذه الأمة المحمدية المباركة. ودين رضيه الله لنا وجب علينا أن نرضاه لأنفسنا كما رضيه الله لنا. فالذي لا يرضى بهذه الشريعة المحمدية فبماذا سيرضى؟ باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو منهج رافضة قرامطة باطنية محرفة لهذا الدين ومتزندقة؟ إذن وجب على المسلم أن يرضى بما رضيه الله له، لأن الله رضي هذا الدين ولم يرضى اليهودية ولا النصرانية، كما قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي اتبع إبراهيم على التوحيد على الملة الحنيفية ملة التوحيد ليس فيها شرك وليس فيها ضلال، الشريعة نقية ليس فيها تحريف كما حرفت اليهود والنصارى دينها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وإلا قد كانت اليهود والنصارى تقول النصارى إبراهيم منا واليهود تقول إبراهيم منا، وهو قبلهم، كيف يكون المنتسب ينتسب الأول إلى الآخر؟ هذا ما يكون. إذن فأنتم يا معاشر المسلمين احمدوا الله، أنتم متبعون لدين محمد الذي هو أيضا متبع لإبراهيم في التوحيد، وإن اختلفت بعض الشرائع وبعض العبادات، فأنت أيها المسلم الكريم على دين حنيف كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الشريعة المحمدية شريعة نقية ما فيها ضلالات ولا فيها شركيات ولا فيها خرافات، بل فيها الهداية والرشد. ديننا دين الرحمة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسولنا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، حتى كان رحمة للكفار حيث كان فيهم بمكة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن لما هاجر عليه الصلاة والسلام خرج من مكة جاءتهم العقوبات، جاءتهم العقوبات، الفقر والحروب والبلايا، وفي غزوة بدر قتل من قتل، وهكذا استمرت عليهم الحروب والبلايا حتى فتح الله مكة. إذن رسولنا رحمة، ومن تمسك بهديه دخل في الرحمة. رسولنا رحمة من الله، وهذا من فضائل الدين. فلهذا كان الصحابة قبل أن يسلموا في شقاء، الناس قبل الإسلام كانوا في شقاء، فهدى الله من هدى، فبدل ما كانت القلوب متفرقة اجتمعت، بدل ما كانت القبائل متقاتلة كل يقتل الآخر ويذبح الآخر ويسبي الآخر ويأخذ القوي مال الضعيف، يضطهدون الضعفاء فيهم، جاء الإسلام فوحدهم وصاروا كالإخوة للأم والأب، بل أعظم من ذلك. الإسلام آخى بين الناس، فبعض الناس الآن يشوه ويقول أهل الاستقامة هؤلاء كالوحوش. والله لو يعلم هذا المسكين رحمة الإسلام والدين لسبق الناس إليه، ولدخل فيه بالليل قبل النهار، ولدافع عن الدين بماله ونفسه. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انظر، اعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بحبل الله وهو الإسلام وهو السنة وهو القرآن، كل هذا حبل الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تمسكوا به. واذكروا إذ كنتم من قبل هذا الإسلام على أي حالة؟ أعداء. ومعروف أن العداوة إذا حصلت بين الناس تؤدي إلى القتل والقتال، فالأوس والخزرج كانوا متناحرين متقاتلين متقاطعين، جاء الله بهذا الإسلام فصار عليهم رحمة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والمحبة بين المسلمين من أعظم النعم. قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا إله إلا الله. المحبة بينكم يا معاشر أهل السنة، والله إنكم لتشعرون بالإسلام الحقيقي، لكن العاصي ما وجد هذا الخير، وكثير من المخالفين للسنة ما وجدوا هذا الخير. فالمعاصي والبدع تسبب الاختلاف، تسبب الفرقة، لكن لما يكون الناس على منهج محمد، على ما كان عليه الصحابة، لا بدع لا خرافات لا رافضة لا خوارج، هذا يدلك على الخير. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal sungguh telah meridhai agama ini. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah meridhainya, maka wajib bagi kita sekalian untuk meridhai apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kita. Maka apa yang diridhai Allah Azza wa Jal, maka itu pulalah yang kita ridhai untuk diri-diri kita. Jangan kita ridha selain dari al-Islam, dari berbagai macam keyakinan-keyakinan Yahudiyah, ataukah keyakinan Nasara, ataukah keyakinan Rafidah, ataukah keyakinan Batiniyah yang telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula keyakinan-keyakinan Zindiq. Maka wajib bagi kita, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa meridhai apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama ini untuk kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Allah yang lurus di atas tauhid, dan beliau bukanlah bahagian dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang lebih utama bersama dengan Ibrahim adalah mereka yang mengikuti Ibrahim, demikian pula nabi yang bersama mereka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mengikuti Ibrahim. di atas tauhid, di atas keyakinan yang hanif, yang murni di atas tauhid. Tidak ada kandungan syirik di dalamnya. Tidak terdapat di dalamnya kesesatan. Syariat ini merupakan syariat yang jernih. Tidak ada perubahan di dalamnya. Tidak seperti perubahan yang terjadi di dalam agama Yahudi dan Nasara. Orang-orang Nasara mengatakan bahwa Ibrahim bahagian dari kami. Demikian pula orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim bahagian dari kami. Setiap mereka menisbatkan Ibrahim kepada agama mereka. Padahal yang benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Ibrahim di atas tauhid. Oleh karena itu kalian hendaknya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yang telah mengikuti agama Muhammad, yang telah mengikuti agama Ibrahim di atas tauhid, meskipun terjadi perbedaan dalam pengamalan syariat. Kalian berada di atas agama tauhid, di atas agama yang suci dan bersih, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas lembaran yang putih dan bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah seorang menyimpang darinya melainkan dia akan binasa. Maka syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan syariat yang jernih. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada perbuatan-perbuatan khurafat di dalamnya. Akan tetapi, kandungan agama ini penuh dengan hidayah dan bimbingan. Maka agama ini adalah merupakan agama rahmat. Dan Rasul kita adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh manusia. Maka Rasul kita adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bahkan terhadap orang-orang kafir sekalipun. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُؤَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka pada saat mereka memohon ampun. Namun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, apa yang terjadi? Menimpa mereka sekian banyak siksaan, kefakiran, kemiskinan, musibah, dan peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka. Demikian pula kejadian dalam peristiwa Perang Badar. Terbunuh, mereka yang terbunuh dari kalangan orang-orang kafir. Jadi, Rasul kita, Nabi kita adalah merupakan rahmat dan kasih sayang bagi umat ini. Barang siapa yang berpegang teguh dengan hidayahnya dan bimbingannya, maka dia masuk ke dalam rahmat tersebut. Rasul kita adalah merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bahagian dari keutamaan agama Allah azza wa jal ini. Oleh karena itu para sahabat, sebelum datangnya al-Islam, mereka hidup dalam kesengsaraan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jal. Dahulu hati-hati mereka berpecah antara satu dengan yang lainnya. Namun pada saat Islam datang, maka hati-hati mereka menyatu. Dahulu kabilah-kabilah yang ada pada masa itu, mereka saling berpecah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka membunuh yang lain, sebagian mereka menawan yang lainnya. Yang kuat dari kabilah tersebut, mereka merampas harta orang-orang yang lemah. Namun pada saat datang Islam, maka Islam menyatukan mereka sehingga menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, bahkan lebih dari sekadar persaudaraan, di atas persaudaraan nasab. Ada sebahagian mereka yang memperburuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, memperburuk citra orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah azza wa jal ini, menganggap mereka dengan anggapan yang tidak sebenarnya, menganggap mereka dengan anggapan bahwa mereka ini orang-orang yang keras, orang-orang yang menakutkan. Demi Allah, kalaulah seandainya mereka mengetahui agama yang benar, mereka mengetahui bahwa Islam ini merupakan rahmat bagi mereka, niscaya mereka akan masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah azza wa jal berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian di saat dahulu kalian bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, dan dahulu kalian berada di pinggir jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud tali Allah adalah al-Islam. Yang dimaksud tali Allah adalah sunnah. Yang dimaksud tali Allah adalah Al-Quran. Semua itu al-Islam, sunnah, dan Al-Quran, seluruhnya adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah kalian dengannya. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala dahulu kalian bermusuhan, peperangan terjadi di antara kalian, dan demikianlah keadaannya. Permusuhan itu selalu akan menyebabkan terjadinya saling bunuh-membunuh di antara mereka. Terjadi permusuhan antara dua suku yang besar, dari suku Aus, demikian pula suku Khazraj, di mana terus terjadi peperangan di antara mereka, dan mereka saling memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Namun pada saat Islam datang, menjadi rahmat dan kasih sayang di antara mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan mereka. Maka rasa cinta itu, rasa cinta di antara kaum muslimin, merupakan nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan kepada kaum mukminin, dan Allah menyatukan hati-hati kaum mukminin yang kalau seandainya kalian menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi yang menyatukan hati-hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa cinta itu adalah merupakan nikmat, adalah merupakan kemuliaan. Wahai ahlus sunnah, sesungguhnya kalian merasakan Islam, Islam yang sebenarnya, pada saat kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kalian bersatu di atasnya. Adapun orang-orang yang menyelisih sunnah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah, maka mereka tidak akan merasakan kebaikan ini. Kemaksiatan, perbuatan-perbuatan bid'ah itu akan menyebabkan perpecahan. Akan tetapi agama ini tidak ada bid'ah di dalamnya. tidak ada Rafidah, tidak ada Syiah, tidak ada Khurafah, tidak ada pula Khawarij. Akan tetapi Islam ini merupakan agama yang dibangun di atas kebaikan. Jaa al-Islamu sallamakum Allah بالدعوة كما سمعتم إلى الأخوة والألفة ويثيب الله سبحانه وتعالى ويأجر المتحابين فيه فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا رواه مالك وغيره. فأهل السنة بحمد الله يدعون الناس إلى التآلف والتحابب في الله، فما تجدهم يدعون إلى العصبية ولا إلى المذهبية ولا إلى آرائهم، وإنما يدعون الناس ليكونوا هم جميعا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه الذين كانوا كالجسد متحابين متعاطفين. ولهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا من محاسن الدين أن يصير العجمي أخو العربي ويصير العربي أخو العجمي، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا بين أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. هذا من محاسن الدين يا أمة محمد. هذه النعرات التي يدعونها بعض العلمانيين ما يسمونها بالعربية أو يسمونها بالقومية أو يسمونها بالعصبية القومية، كل هذه تخالف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أهل السنة وأهل الدين الصحيح ما يدعون إلى القومية ولا يدعون إلى العصبيات، لأن في هذه الدعوات فتن، فيها فتن، فيها سفك دماء، فيها تباعد عن الخير، فيها ضعف للإسلام. بل انظر، الإسلام أمر الأغنياء أن يؤدوا زكاة أموالهم للفقراء وغيرهم وغيرها من المصارف، من أجل ماذا؟ التعاون على الخير، نشر المحبة والألفة. أمر الإسلام أن يعطف القوي على الضعيف، القوي يعطف على الضعيف، والضعيف أو الصغير يحترم الكبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة. الإسلام جاء بالرحمة، لم يأتي بالقتل والقتال بين المسلمين، ولم يأتي بالتنافر والتقاطع والتدابر، بل أمر بالاجتماع كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فدعوة أهل السنة هو إلى هذا، إلى الألفة والمحبة وإلى الاجتماع والتعاون، التعاون على البر والتقوى. دعوة أهل السنة تدعو الحاكم إلى الرفق بالرعاية وتدعو الرعاية إلى طاعة ولاة الأمر بالمعروف حتى يحصل الخير. Islam ini datang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi keselamatan kepada kalian. Islam ini datang untuk mengajak kita bersaudara dan menyatukan hati-hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran pahala kepada mereka yang saling cinta mencintai karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wa wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Sudah ditetapkan kecintaanku kepada mereka yang saling cinta mencintai karena aku, yang mereka saling duduk bermajlis karena aku, yang mereka saling berziarah, saling kunjung mengunjungi karena aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah mengajak untuk kita saling menyatukan hubungan, menyatukan hati-hati kita. Ahlus Sunnah tidak mengajak kepada fanatisme madhab, fanatik golongan, kepada asabiyah, atau fanatik kepada pendapat-pendapat orang-orang. Akan tetapi Ahlus Sunnah mengajak mereka agar mereka senantiasa berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ibaratnya mereka bagaikan satu tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dan ini juga merupakan bahagian dari keindahan Islam, di mana seorang yang bukan dari kalangan Arab dia menjadi saudara dari kalangan Arab. Demikian pula bangsa Arab menjadi saudara a'ajim yang bukan dari kalangan Arab. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang yang bukan Arab, antara seorang yang berkulit hitam dan yang berkulit putih, melainkan yang membedakan hanyalah dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, bu'ithu ilal ahmar wal aswad, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara seorang yang berkebangsaan Arab dengan yang tidak berkebangsaan Arab, kecuali yang membedakan adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari keindahan Islam ini, di mana orang-orang sekuler mereka menyuruh kepada persatuan Arab, mereka menyuruh kepada persatuan yang sifatnya fanatisme. Dan ini semua merupakan hal-hal yang menyelisihi syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlus Sunnah, mereka tidak menyeru kepada fanatisme tersebut. Mereka tidak mengajak kepada asabiyah. Mereka tidak mengajak kepada fanatik terhadap satu kelompok. Sebab ini semua merupakan sebab-sebab yang memunculkan fitnah dan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Dan ini menyebabkan terhalangnya kebaikan dan ditolaknya agama al-Islam ini. Perhatikanlah Islam. Al-Islam memerintahkan kepada orang-orang kaya agar mereka membayar zakat dan memberikan harta-harta mereka kepada orang-orang miskin. Ini semua dengan tujuan agar mereka saling berta'awun, saling tolong-menolong di antara mereka di atas kebaikan, dan sehingga memunculkan perasaan cinta dan menyatukan hati-hati mereka. Maka Islam ini, orang yang kuat, maka dia menyayangi yang lemah. Demikian pula yang lemah, berusaha untuk menyayangi yang kuat. Maka Islam saling menyatukan di antara mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukanlah dari kami orang-orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami dan tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka Islam ini datang bukan untuk mengajak manusia untuk saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Bahkan Islam datang untuk menyatukan mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mereka ibaratnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela di antara jari jemari beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim idza ishtaka kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka, saling kasih sayang di antara mereka, dan saling merahmati di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakit, di mana yang lainnya merasakan demam dan tidak mampu tidur di malam hari. Maka dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada al-ulfah, untuk menyatukan hati-hati, mengajak kepada rasa cinta dan persatuan, dan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah Ahlus Sunnah ini mengajak kepada seorang hakim, kepada seorang penguasa, agar hendaknya penguasa itu kasih sayang kepada rakyatnya. Demikian pula Ahlus Sunnah mengajak rakyatnya agar taat kepada para penguasanya. Sehingga apabila ada kesesuaian dari pihak penguasa yang senantiasa menyayangi rakyatnya, demikian pula rakyat yang taat kepada penguasanya, maka ini akan menghasilkan kebaikan yang besar. Al-Islamu a'ta kulli dhi haqqin haqqah. حتى كما سمعتم أعطى الملوك المسلمين حقوقا على رعاياهم وجعل للرعايا حقوقا على ملوكهم وقضاتهم فالراعي يجب عليه أن يعدل بين الناس بالحق وأن يحكم بينهم بالحق والشريعة وأن يتلاطف معهم ويعطف عليهم فإنه قوي وغني فيعطف على الفقراء من المسلمين ويرد الظالم عن ظلمه ويكون مع الضعيف هذا من محاسن الشريعة بخلاف أهل الكفر كثير منهم يعينون القوي على الضعيف فلا يكن للضعيف قيمة في مجتمعاتهم ولم يكن للمرأة حق كما كان أهل الجاهلية الأول كانوا فوضى لا يتقيدون بإمارة ولا يتقيدون بطاعة فجاء الإسلام فنظم المسلمين نظم المسلمين في معايشهم نظمهم في إماراتهم نظمهم حتى في مساجدهم يسيرون على نظام دقيق نظمهم في أموالهم أداء الزكاة في وقت لكي تكون معيشة للفقراء على دوام السنة حثهم على النفقات فلهذا من أعظم النقاط التي الآن يشوه بالإسلام يقال لك من تمسك بالدين صار إرهابيا، هذا غلط وظلم وجور على من؟ على المتمسكين بالدين. المتمسك بالدين هو يعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في زكاته، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في بره لوالديه، يقتدي بالنبي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الزوجة، يقتدي بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الجيران، يقتدي أيضا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق ولاة الأمور ما داموا مسلمين، ولو كان عندهم شيء من الظلم أو الانحراف عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله، في رواية للبخاري يقودكم بكتاب الله. فهذا من محاسن الإسلام، أن الإسلام ما يأخذ عليك حقك ظلما. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، فإنه من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، أي جماعة المسلمين الذين هم على إمام واحد، وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، رواه البخاري عن ابن عباس. ومعنى مات ميتة جاهلية كما قلنا لك إن أهل الجاهلية كانوا لا يتقيدون بأمر الأمراء، إذا خالفه وقوي عضده انفصل بجماعته وخلاص، فيموت وليس له بيعة لأميره. فجاء الإسلام فنظم المسلمين وأعطى للمواطنين حقا على ولاة أمورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. فهذه الواجبات لو قام بها المسلمون على الوجه المطلوب كما كان الصحابة والسلف لعاش الناس في خير وأمن واستقرار، ما في فوضى، ما في مخاصمات على الكراسي، ولا في مخاصمات على التجارات، وكل يقطع معيشة الآخر، ولا في مظاهرات، ولا في فوضى في البلاد، ولا في مسلم يذبح أخاه المسلم ويقول بسم الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، تكبر وتذبح أخاك المسلم كأنك تضحي به يوم عرفات، وأنت تظن أنك على الخير وتزيد تكبر بسم الله والله أكبر، تذبح المسلم الذي يصلي ويصوم ويعبد ربك وتظن أنك تحسن صنعا، هذا ليس على طريق النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريق الحق ولا السنة، الذي يقتل أبناء المسلمين بدون حق أو يكفرهم كما صنعت الخوارج، يكفرون أولا ثم يبدأون يقتلون ويقولون نحن نقتل المشركين، مثل الروافض يقولون الموت لأمريكا ويذبحون المسلمين في العراق ويذبحون المسلمين في صعدة في اليمن ويذبحون المسلمين في لبنان، ويقول الموت لأمريكا واليهود، تلبيس. فالرافضة أيضا لا تمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. فالخوارج والروافض يستحلون دماء المسلمين، والروافض أشر من الخوارج لأنهم يكفرون أهل السنة عموما ويكفرون الصحابة أيضا. ما تركوا الأحياء ولا الأموات. فالسنة أهل السنة رحمة، دعوتهم رحمة، ما فيها ضرر لا على تاجر ولا على مزارع ولا على أمير ولا على مرأة، بل يدعون الناس إلى أن يكونوا داخلين تحت الرحمة الإلهية الذي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. النبي رحمة فما كان غليظا ولا فظا، بل رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذي يقطع الطرق في أبناء على أبناء المسلمين هذا رحمة ولا عقوبة؟ الذي يهجم على أبناء المسلمين إلى بيوتهم بغير حق هذا رحمة ولا عقوبة؟ ما هو رحمة؟ الذي يهاجم أمراء المسلمين بدون حق وإن كان عندهم معاصي هذا أيضا ليس برحمة، لأنه يسبب فتنة على الراعي والرعية. فالمسلمون إذا عرفوا الدين حقا سيصيرون رحمة للناس، يصيرون رحمة للناس. فأنتم يا أهل السنة ويا دعاة السنة علموا الناس الخير الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة. لهذا شوه الإسلام في بعض الدول، بل بعض الأحيان في أوساط المسلمين شوه بالإسلام، وظنوا أن من أطلق لحيته وقصر ثوبه قد صار إرهابيا. لا، هذا ما هو من الإرهاب، هذا تمسك بالسنة، إنما الإرهاب الذي يسفك دماء المسلمين بغير حق، والذي يقطع عليهم معايشهم، والذي يقطع عليهم طرقهم وسبلهم. بارك فيكم. فينبغي أن نعلم من الذي هو على الحق فنكون معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنكون مع أهل التقى، مع الصادقين في دعوتهم، الصادقين في عبادتهم، الصادقين في منهجهم. بارك فيكم. ونبتعد عن المخالفات الشرعية والتعصب المذهبي والتعصب الحزبي، نكون إخوة جميعا على الكتاب والسنة كما كان الصحابة والسلف الصالح. ما كان يقال هذا زبيري، أصحاب الزبير بن العوام وحدهم، وأصحاب سعد بن أبي وقاص سعديين، وما كان هناك بارك فيكم أصحاب الإمام الزهري ولا أصحاب محمد بن سيرين، إنما الصحابة والتابعون كلهم إخوة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يصير عند ذلك رحمة، رحمة بالناس. فينبغي أن نفهم الدين فهما صحيحا، لا نفهمه بفهم بعض الجهلة المقصرين في العلم، ولا بعض المتمذهبة، ولا بعض أيضا الضلال الذين هم كبار أهل البدع كالشيعة والرافضة وهكذا الخوارج ومن جرى مجراهم ممن عندهم بدع كبيرة. الله المستعان. Baik, sambil menunggu Syekh istirahat dan Ustaz Askari sebentar lagi menerjemahkan, mungkin soft depan maju sedikit, masih banyak kawan-kawan di depan. Soft yang bisa dirapatkan, lebih dirapatkan lagi. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang datang dahulu mendapatkan keutamaan orang yang bersegera untuk menghadiri ilmu, semangat dengan kebaikan. Dan kawan-kawan yang datang belakangan kemudian berada di bawah, silahkan mencari tempat-tempat berteduh yang bagus, cocok untuk mendengar. Ya, kalau panas-panasan sedikit, insyaallah ta'ala suatu hal yang kita tanggung di dalam mencari ilmu, itu juga membawa nilai pahala yang baik. Karena kaidah umum dalam syariat kita, in 'idhamil jazaa' 'ala qadri 'idhamil bala', semuanya besarnya pahala sesuai dengan kadar besarnya pengorbanan yang dia keluarkan. Iya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya. Kalau ada tempat-tempat yang kosong di depan, tolong dirapatkan supaya kawan-kawan kita di luar bisa masuk. Dan untuk kalimat yang terakhir tadi dari Syekh akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Askari sambil Syekh mengambil wudu sebentar, dan beliau akan balik lagi. Insyaallah Syekh akan duduk bersama kita hingga jam 12 memberi materi, dan setelah duhur insyaallah beliau berkenan untuk memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan pembahasan itu, insyaallah akan kita ajukan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Askari, dengan hormat kami persilahkan. Al-Islam memberikan setiap hak yang memiliki hak-haknya, sehingga Al-Islam ini memberikan kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin hak-hak mereka. Apa yang menjadi hak-hak mereka yang harus ditunaikan oleh rakyatnya. Demikian pula Islam memberikan kepada rakyat itu hak-hak mereka. Apa yang harus mereka dapatkan yang menjadi kewajiban penguasa-penguasa mereka. Seorang penguasa wajib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhukum dan berlemah lembut dan berkasih sayang kepada rakyatnya. Sebab seorang penguasa, dialah seorang yang memiliki kekuatan. Maka hendaknya dia berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan menolak kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Dan ini merupakan bahagian dari keindahan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir. Dalam keyakinan mereka, mereka tidak mengajarkan hal yang demikian ini. Orang yang kuat tidak memberikan pertolongan kepada yang lemah. Bahkan seorang wanita tidak memiliki hak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, di mana mereka tidak memiliki aturan. Mereka tidak memberikan seorang wanita itu haknya, dan mereka tidak terikat dengan kekuasaan. Maka Islam ini datang untuk mengatur segala kehidupan manusia, mengatur mata pencaharian mereka, mengatur cara-cara kekuasaan yang ada, dan mengatur harta-harta mereka dengan diwajibkannya zakat, ditetapkannya zakat pada waktunya, agar kemudian zakat tersebut menjadi penghasilan bagi orang-orang miskin. Maka Islam ini datang untuk memberi anjuran kepada orang-orang yang kaya agar mereka senantiasa berinfak dan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Akan tetapi sekarang ini, sebagian mereka telah memperburuk citra Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan, barang siapa yang komitmen dengan agama Islam, maka dia menjadi seorang teroris. Ini merupakan hal yang keliru. Ini merupakan hal yang salah, anggapan yang salah. Bahkan Islam ini bagi seorang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalannya. Mereka yang berpegang teguh dengan Islam senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dalam zakatnya, dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, dalam hal menegakkan kewajiban-kewajiban yang harus dia tegakkan kepada keluarganya dan istrinya. Mereka adalah yang mengenal hak-hak tetangga. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal menegakkan hak-hak para penguasa, penguasa kaum muslimin. Selama mereka muslim, maka wajib bagi rakyat untuk taat kepada mereka, meskipun penguasa tersebut memiliki bentuk-bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah yaqudukum bi kitabillah," kama fi riwayat al-Bukhari. Hendaknya kalian mendengarkan dan hendaknya kalian taat, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah, yang kepalanya seperti kismis, di saat dia menuntun kalian untuk menegakkan kitab Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kitab Allah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Maka ini merupakan bahagian dari keindahan al-Islam, di mana al-Islam ini mengajak umat ini agar mereka senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendatangkan kebaikan dan rahmat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mitatan jahiliyah." Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu pada penguasanya, kesalahan yang dia lakukan atau sesuatu yang dia tidak menyukainya, maka hendaknya dia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya, lalu dia meninggalkan jamaah, yang dimaksud jamaah di sini adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas satu imam. Apabila dia meninggalkan jamaah, lalu kemudian dia mati, maka dia mati di atas mati seperti matinya kaum jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimaksud mati jahiliyah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kaum jahiliyah dahulu, mereka tidak terikat dengan kekuasaan. Mereka tidak terikat dengan kewajiban taat kepada penguasa-penguasa mereka. Siapa yang kuat di antara mereka, maka dia membentuk kelompok tersendiri, yang apabila dia punya kekuatan, maka dia akan mengalahkan yang lainnya. Maka di saat dia mati, maka dia mati dalam keadaan dia tidak memiliki seorang imam, dia tidak memiliki pemimpin, maka matinya mati jahiliyah. Maka Islam ini datang yang memerintahkan kepada rakyatnya agar mereka senantiasa taat kepada penguasa-penguasa mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, siapa di antara umatku ini yang diberi wewenang untuk menjadi penguasa, lalu kemudian dia berbuat kebaikan, maka berikanlah kebaikan kepadanya. Dan siapa di antara mereka yang diberi hak untuk berkuasa, lalu kemudian dia melakukan kerusakan, maka berikanlah kerusakan kepadanya, maka hancurkanlah dia." Maka oleh karena itu, ini merupakan hal yang wajib bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Apabila kaum muslimin mereka senantiasa mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, niscaya manusia hidup dalam kebaikan. Niscaya manusia hidup dalam kebaikan. Sebab Islam tidak mengajarkan pemberontakan. Islam tidak mengajarkan mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran di khalayak ramai. Islam di dalamnya tidak mengajarkan pertengkaran-pertengkaran untuk mendapatkan kursi-kursi di pemerintahan. Dan mereka tidak mengajarkan pula demonstrasi-demonstrasi. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Demikian pula Islam tidak menyembeli saudaranya Muslim yang lain. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka yang menyembeli saudaranya Muslim, bahkan pada saat dia menyembeli, sempat-sempatnya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia menyembeli seorang Muslim. Seakan-akan dia menyembeli pada hari Arafah. Seakan-akan dia menyembeli hewan kurban. Karena dia menganggap bahwa perbuatannya itu di atas kebaikan. Dia menyembeli seorang Muslim. Padahal Muslim ini, dia melakukan sholat. Dia berpuasa. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia menyembelihnya dan menganggap bahwa perbuatannya berada di atas kebaikan. Ahlus sunnah tidak demikian. Yang demikian ini jelas bukan berada di atas kebenaran. Bukan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka mengafirkan kaum muslimin. Yang membunuh kaum muslimin. Seperti halnya kaum khawarij. Mereka mengafirkan kaum muslimin terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, mereka membunuh kaum muslimin. Lalu mereka menyangka bahwa mereka membunuh orang-orang musyrik. Demikian pula halnya kaum Rafidah. Kaum Syiah Rafidah. Mereka selalu meneriakkan slogan kematian dan kebinasaan untuk Amerika. Kebinasaan untuk kaum Yahudi. Akan tetapi kenyataannya, yang mereka sembelih adalah kaum muslimin. Mereka menyembelih kaum muslimin di Yaman. Mereka menyembelih kaum muslimin di Iran. Mereka menyembelih kaum muslimin di Suriah dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Kaum Rafidah, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Bahkan kaum Rafidah ini lebih jahat dari kaum Khawarij. Kaum Rafidah, mereka lebih jahat dari kaum Khawarij. Sebab kaum Rafidah, mereka bukan saja mengafirkan kaum muslimin, bahkan mereka mengafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnah adalah merupakan keyakinan yang dibangun di atas kebaikan. Ajakan untuk senantiasa mengajak umat ini agar mereka berjalan di atas rahmat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak mengajak kecuali kepada sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah lint lahum, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau wahai Nabi, berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Apabila engkau bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Maka senantiasalah beri maaf dan memohon ampunlah untuk mereka. Memohon ampunlah untuk mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, kasih sayang. Beliau bukanlah seorang yang kasar dan bukanlah seorang yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun yang membunuh anak-anak kaum muslimin, apakah ini rahmat? Ataukah ini penyiksaan? Demi Allah, ini bukanlah bagian dari rahmat. Mereka yang menyerang rumah-rumah kaum muslimin, apakah ini rahmat atau ini siksaan? Mereka yang melakukan pemberontakan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, apakah ini rahmat ataukah ini siksaan? Demi Allah, ini bukanlah rahmat dan bukan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang di antara kaum muslimin. Maka wahai ahlus sunnah, ajarkanlah kepada umat ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab sekarang ini Islam sudah diperburuk citranya di sebagian negeri di mana mereka menyangka bahwa apabila seorang membiarkan jenggotnya, memelihara jenggotnya, lalu kemudian memendekkan celananya, lalu dianggap itulah ciri-ciri teroris. Itulah ciri-ciri teroris. Padahal ini bukan teroris. Ini bukanlah terorisme. Yang dimaksud terorisme mereka adalah orang-orang yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Adapun yang memelihara jenggotnya, demikian pula yang memendekkan pakaiannya, ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kemudian hendaknya kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dalam keyakinan mereka, dalam manhaj mereka, dalam amalan mereka, dan dalam mazhab mereka. Dan jangan mereka tunduk kepada fanatisme. Apakah itu fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik-fanatik yang lainnya. Maka hendaknya kalian berpegang teguh di atas Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang ada di zaman para sahabat. Mereka disebut sahabat dan disebut tabi'in. Tidak dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwa di antara mereka ada yang disebut ini para pengikutnya Zubair bin Al-Awwam, atau yang ini para pengikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, atau ini pengikutnya Az-Zuhri, atau ini pengikutnya Muhammad bin Sirin. Tidak ada sama sekali. Yang ada sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in. Karena mereka seluruhnya adalah orang-orang yang bersaudara. Dan yang mereka ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sepantasnya bagi kita untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Jangan seperti orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama Allah ini. Dan jangan pula seperti orang-orang yang sesat, seperti orang-orang yang dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah dari kalangan Syiah dan Rafidah. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه اهتم بحق المرأة، فربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقوقا وعليها حقوق، فكلفها من الدين كما كلف الرجل إلا في مسائل. كلفها بالتوحيد، أنها تعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية عامة للرجال والنساء. أمرها سبحانه وتعالى أيضا بالصلاة كما أمر الرجال، كلفها بالصيام كما كلف الرجال، كلفها ببر الوالدين كما كلف الرجال، كلفها سبحانه وتعالى بالذكر وتعلم دينها كما كلف الرجال، فهي شطر المجتمع ونصفه. قال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلفها بالشريعة ووعدها بالأجر العظيم كما وعد الرجال. إذن فهذا من محاسن الدين، أنه لم يهضم المرأة حقها كما يزعمه أهل العلمانية وكما يزعمه أعداء الإسلام من أمريكا وغيرها. والله ظلموا الإسلام حيث يقولون إن الإسلام هضم المرأة ولم يعطها حقها، بل الإسلام رفعها عما كانت عليه في الجاهلية وقيدها بقيود وشروط، فكانت في الجاهلية مهضومة لا ترث ولا تورث، بل كالسلعة يرثونها ولا ترث ويجعلون عليها الحقوق وليس لها حق. أما الإسلام فجعل لها حقا أما تخدم أمك، تطعمها، تنفق عليها، تحافظ عليها، تخدمها. قال الله وبالوالدين إحسانا، بالوالدين الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فجعلها مثل الأب بل زاد عليها، بل زاد على حق الأب، لأن تعبها في الولادة والحمل أشد من الأب. فقال سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال رجل من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، قال في الثالثة أو الرابعة أبوك. جعل لها حقين زائدين على الأب، والحديث في الصحيح. فالأم محترمة ومطاعة ولا تؤذى، لكن نأسف على شباب الإسلام اليوم، كثير منهم لا يبالي بأمه ويهتم بامرأته. للأخت أيضا حق أنها تربى أختا إذا لم يوجد الأب على إخوانها أن يحفظوها وأن ينفقوا عليها وأن يعلموها الدين والخير. نعم، والأب عليه أن يربي بناته ويعلمهن الدين، وله أجر من وراء ذلك، بخلاف أهل الجاهلية كانوا يقتلونهن خشية العار والفقر، خشية العار والفقر. الإسلام جاء وسط، لم يأمرها أن تتبرج فتصير عارا على أهلها وتصير نقمة على قبيلتها وعشيرتها، يقال بنت فلان زنت، بنت فلان فعلت، بنت فلان سرقت، بنت فلان فعلت، هذا عار. فأهل الجاهلية لحماقتهم وشدة غيرتهم ربما ذبحها قبل أن تكبر أو بعدما تكبر. قال الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يسألها الله يوم القيامة تقريعا لصاحبها الذي قتلها أو دفنها حية. كان أهل الجاهلية يدفنون البنات حيات، والآن الأمريكيون كيف يفعلون بالبنات؟ يضيعهن في الشوارع بعد 18 سنة، من أخذها أخذها، صديق عندهم صديق يأخذها شرقا أو غربا، ما للأب فيها من تحكم. لا، الإسلام جعل لها حقوقا وعليها حقوقا، ما هي فوضى. شوف هذه الشريعة عدل، عدل، لا ظلم ولا تفريط، ولا تفريط في حق المرأة. جعل عليها حقوقا، أنها زوجة تلتزم بأمر زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، أليس هذا فيه محاسن؟ حتى لا تتعرض لهتك عرضها من الرجال الأجانب والأشرار. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فانظر يرحمك الله كيف جعل لها حقا وعليها حقا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الزوج لأنه رجل عليه النفقة، عليه الكساء، عليه السكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم. أعداء الإسلام الآن يكلفونها مسكينة ربما تكون حاملا وهي تزاول الوظيفة وتذهب من شارع إلى آخر، وربما تخدم الخدمة الشاقة عسكرية أو مرورية، ما شاء الله تنظم الرجال. هذه ليس والله تقدم ولا حرية للمرأة، بل فيها الإهانة وتعريضها لكل بلية. الإسلام يجعلها كاللؤلؤة مصانة، كالذهب، لو عندك قطعة ذهب أين تضعها؟ في الشارع ولا في الصندوق؟ في الصندوق، تخفيها من أعين الناس ولمسهم حتى لا يأخذوها عليك. فالمرأة والله أغلى من الذهب، تصان وتحفظ. ولهذا اختار الله لنساء نبيه وللمؤمنات هذه الخصلة العظيمة، أن تكون في البيت محصنة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. الإسلام رفع المرأة ولكن لم يديها حرية كحرية الغرب الآن، تخرج متى شاءت، ترفض زوجها متى شاءت، تطلقه متى شاءت. سبحان الله، الشيوعيون كانوا يقولون المرأة إذا أرادت تطلق زوجها طلقته، وإذا أراد أن يطلقها لا يطلقها إلا برضاها. انظر كيف عكس الشيوعية عندنا كانت هكذا في جنوب اليمن، وفيه وهو قرارها في بلادها، لكن الحمد لله الذي أزالها. فالمسألة مسألة المرأة في الدين جعل لها حقوقا كبيرة وعظيمة، مصانة ينفق عليها، ما يحتاج تتعب، ما تحتاج تتعب ولا تعرض نفسها للفتن. تقر في بيتها، تربي الأولاد، تخدم الزوج، تصلح البيت، تهيئه. يأتي الرجل من الخارج من الأعمال والتعب وبيته مرتب محسن منظم، أكله جاهز، هذه نعمة، نعمة والله. وأنت تخدمها في الخارج وهي تخدمك في الداخل، كيف سيصير المجتمع؟ مجتمع مبارك، بعيد عن المعاصي، بعيد عن الفتن، بعيد عن الزنا، بعيد عن الشحناء والبغضاء. انظر لما يرى الرجل مثلا رجلا مع امرأته ربما يقتله، نعم هذا حاصل، يقتله، ليش تتعدي عليه؟ لكن لما تكون داخل البيت أو تخرج إلى الخارج مع المحرم خلاص مصانة، ما أحد يستطيع يتعرض عليها. لكن لما تكون معرضة للفتن في الشوارع، في المقاهي، في الأسواق، في غير ذلك، من يحرسها؟ الراعي إذا لم يحرس غنمه أخذتها الذئاب. فأنت يا أيها الرجل، سواء كنت أبا أو زوجا أو أخا، راعي على أهلك وبناتك وأخواتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع والمرأة على أهله، والمرأة راعية على بيت زوجها، مش راعية في الشارع ولا راعية في الوظيفة، إلا أن تكون الوظيفة في نساء ما في اختلاط، هذا أمر آخر، والأفضل تبقى في البيت. فقال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. تربي الأولاد، ما يحتاج خادمة نأتي بها من الخارج تفسد الأولاد ما عندها الحنان ولا عندها الرحمة ولا عندها العطف. فقال والرجل راع على أهله وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث متفق عليه. فهذا من التنظيم الأسري، هذا من تنظيم الشريعة، تنظيم الأسر، تحديد الأعمال. هذه نعمة علينا معاشر أهل الإسلام، كرامة. الدين ينظم حتى الأسرة في البيت، بخلاف أعداء الإسلام الآن، فوضى، يأتي والبيت ما في أحد، كافر. كم يا إخوة يتصلون من أمريكا وبريطانيا ونحوها من الدول الكافرة والعياذ بالله التي ما تستقم على الشرع، هذا يشكو من امرأته تخرج بدون إذن، وهذا يشكو من امرأته يأتي وعندها رجل، هذا يأتي هذا يقول والله بنتي أخذوها بنت 20 سنة، ما لي فيها، ما أستطيع دافع عنها. سبحان الله. الإسلام أمرك بحفظ أهلك والغيرة عليها. وأذكر لكم صورة من صور الصحابة الذين هم حماة لأهاليهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا الخندق، في غزوة الخندق، كان رجل من الصحابة شاب يأتي يحرس، تزوج، فكان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يبقى مع الجيش في الليل، وفي النهار يرجع إلى أهله. فقال مرة له النبي عليه الصلاة والسلام خذ رمحك وسلاحك، أخاف عليك من قريضة، أي أن يغدروا بك اليهود. فأخذ سلاحه ثم رجع إلى بيته، فوجد امرأته في باب الدار، باب الدار مش داخل البيت، خارج قليلا، فأخذ الرمح وأراد أن يطعنها به، فقالت أكفف عليك رمحك وانظر ما الذي أخرجني قبل أن تقتلني، انظر ما الذي أخرجني. سبحان الله، غيرة عربية إسلامية. فقالت أكفف عليك رمحك وانظر ما الذي أخرجني من البيت، أنا ما خرجت هكذا، أنا مضطرة يعني. فخرج، فدخل البيت فإذا بحية عظيمة في البيت، المرأة خرجت بسببها، ثم تناول الرمح فقتل الحية فالتفت عليه فقتلته فمات جميعا. هذا يدلك على الغيرة على الأهل، وهكذا الغيرة على الأخت، لا تترك أختك تمشي أينما شاء رأسها، وبنتك كذلك، علمها الحجاب، علمها الخير، علمها الصلاة، علمها الصيام. تريد أن تدخلها الجنة ولا لا؟ تريد أن تدخل معك الجنة؟ هذه طريق الجنة، العفاف، الحشمة، العبادة، الطاعة، هذه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مأمور يا عبد الله أن ترعى أهلك في الخير وتحذرهم من الشر. لو أن امرأتك أو أمك أصابها الصداع، أصابها شلل في يدها، إيش تصنع؟ تسرع بها إلى المستشفى ولا لا؟ تعالجها من أجل لا تمرض. ألا ترضى؟ بل أقول أما تخشى عليها في نار جهنم؟ قال الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أترضى أن يقلب وجه أمك أو وجه زوجتك أو بنتك في النار؟ لا والله. إذن فحافظ على حجابها، وحافظ على دينها، وأمرها بالخير، وسددها على البر والتقوى سلمك الله. الإسلام يا أمة محمد إسلام رحمة، فمن الرحمة أن ترحمها، تعلمها الدين، تحذرها من الشر. وفي زمن الفوضى يقول لك أنا حر، لو قلت لا تحجبي قالت ربما أنا حرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحرية باطلة لأنها تنافي الدين. المسلمون أحرار من 1400 سنة، من قال لك أنهم عبيد؟ لمن كانوا عبيد؟ لما جاء إعلام أمريكا بالحرية خلاص صرنا أحرار؟ لا، نحن أحرار منذ 1400 سنة بحمد الله. المسلمون من ذلك الحين ويتوالدون على هذا الخير، فهمت؟ فما يأتينا يحرروننا من الصلاة، يحرروننا من الدين، يحرروا المرأة من الحجاب. الحجاب رحمة للمرأة ليس عذابا عليها كما يقول أعداء الدين. الإسلام حجب المرأة لتكون مصانة لكي لا تؤذى. قال الله عز وجل: يا أيها النبي بناتك أحسن من بنات النبي. البنات هؤلاء المتبرجات صرنا أحسن من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا والله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن إذا تبرجت ستؤذى من السفهاء. ما كل الناس عباد، ولا كل الناس زهاد، ولا كل الناس ما عندهم يعني ورع. فالإسلام حفظها لكي لا تؤذى، لكي تصان. تأتي من الوظيفة وامرأتك في البيت، تأتي من الوظيفة وبناتك في البيت، تأتي من العمل، من التجارة، من الغربة، وأهلك مصانة، ما أحد عرفها ولا نظرها. فنقول سلمكم الله، محاسن الإسلام كثيرة للرجال وللنساء وللذكر وللأنثى وللقريب وللبعيد، فهي كثيرة لا يستطاع جملة يعني ذكرها في مجلس واحد، لكن في هذا خير بركة إن شاء الله الذي قد ذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بالإسلام، وأن يوفقنا وإياكم لكل بر. وإلى كلمة الأخ. Di antara yang menunjukkan keindahan al-Islam, di mana al-Islam sangat memperhatikan hak-hak wanita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wanita mereka memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beban kepada mereka dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah memberi beban kepada kaum lelaki, kecuali dalam beberapa permasalahan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para wanita untuk menegakkan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ayat ini sifatnya umum untuk kaum lelaki, demikian pula untuk wanita. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita untuk menegakkan salat, menegakkan puasa, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula mempelajari agamanya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kaum lelaki. Maka wanita adalah merupakan bahagian dan setengah dari masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya kaum muslimin dari laki dan wanita, kaum mukminin laki-laki dan wanita, mereka yang tunduk kepada Allah laki-laki dan wanita, yang jujur, yang bersabar, yang senantiasa khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kemaluan mereka, yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, seluruhnya dari kaum lelaki dan wanita, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para wanita agar mereka menegakkan syariat Allah azza wa jal dan menjanjikan mereka mendapatkan pahala yang besar yang berlipat ganda sebagaimana Allah azza wa jal menjanjikan kepada kaum lelaki. Maka Islam memelihara hak-hak wanita. Islam tidaklah menelantarkan wanita. Tidak seperti apa yang disangka oleh orang-orang kafir. Demikian pula kaum sekuler, di mana mereka merendahkan para wanita. Mereka menuduh bahwa Islam tidak memberikan wanita itu haknya. Mereka mengatakan bahwa Islam menghilangkan hak-hak wanita dan tidak memberikan haknya. Ini adalah merupakan kesalahan. Ini adalah merupakan kebatilan. Bahkan Islam memuliakan para wanita. Di saat atau di zaman jahiliyah dahulu, di mana para wanita mereka ibaratnya seperti dagangan yang tidak memiliki nilai sama sekali. Tidak dianggap seperti seorang manusia yang layak. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Mereka tidak memiliki hak sama sekali. Berbeda halnya dengan al-Islam. Maka Islam memberikan kepada wanita itu hak-hak mereka yang wajib untuk kalian jaga, yang wajib untuk kalian pelihara. Maka wajib atas kalian untuk memelihara wanita-wanita kalian dan memberi pelayanan kepada wanita-wanita kalian. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan di sini mencakup laki-laki dan wanita, ayah dan ibu, kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Pada saat orang tuamu itu telah menjadi tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan engkau mengucapkan kata-kata uff kepada mereka. Jangan kamu menghardiknya, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang memuliakan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang ibu seperti halnya seorang ayah. Bahkan seorang ibu hak mereka lebih dilipatgandakan daripada hak seorang ayah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang bertanya kepada beliau, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu. Lalu beliau ditanya lagi kemudian siapa, maka Nabi menjawab ibumu. Lalu beliau ditanya lagi kemudian siapa, lagi-lagi Nabi menjawab ibumu. Kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang ibu memiliki dua hak tambahan dari seorang ayah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka seorang ibu merupakan seorang yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, dan tidak diperbolehkan disakiti. Akan tetapi sangat disayangkan sekali kita melihat banyak dari pemuda-pemuda muslim, mereka justru tidak memperhatikan ibu-ibu mereka. Mereka tidak memperhatikan hak-hak keluarga dan istri-istri mereka. Demikian pula halnya saudara-saudara perempuan kita. Mereka memiliki hak yang harus kita berikan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada mereka sunnah. Dan demikian pula anak-anak perempuan kita. Wajib bagi kita untuk mendidik mereka. Mengajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Apa yang mereka lakukan terhadap wanita-wanita mereka? Mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Karena takut mendapatkan celaan. Karena takut miskin. Maka Islam ini datang. Islam yang pertengahan. Yang tidak memerintahkan kepada para wanita untuk bertabarruj. Untuk keluar sambil mengumbar auratnya. Akan tetapi seorang wanita adalah seorang yang dimuliakan. Seorang yang dihormati. Seorang yang dipelihara. Apabila wanita tersebut keluar dalam keadaan mereka bertabarruj, maka itu justru mendatangkan celaan bagi keluarganya. Mereka akan dicela. Dan mereka akan mengatakan, gimana ini anak perempuan si fulan? Kok dia keluar sendirian? Gimana ini anak perempuan si fulan? Kenapa dia melakukan perzinahan ini dan itu? Tentu mereka akan mengingkarinya. Maka kaum jahiliyah dahulu disebabkan karena kebodohan mereka, mereka justru membunuh anak-anak wanita itu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan tentang anak-anak wanita yang dikuburkan hidup-hidup, dalam keadaan mereka dikuburkan hidup-hidup, maka dosa apa, mengapa mereka itu diperlakukan demikian? Mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menguburkan anak-anak wanita mereka dalam keadaan hidup-hidup. Sekarang ini, orang-orang Amerika, mereka berteriak tentang kebebasan wanita. Mereka berteriak tentang kebebasan wanita. Padahal Islam memberikan kebebasan kepada para wanita. Akan tetapi kebebasan tersebut tentu dengan batasan-batasan yang tujuannya adalah untuk memelihara wanita tersebut. Amerika, apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menelantarkan anak-anak perempuan mereka. Mereka biarkan anak-anak perempuan mereka berjalan di jalan-jalan. Sehingga demikian banyak wanita-wanita yang keluar dari rumah-rumah mereka tidak diketahui siapa orang tuanya. Sehingga orang seenaknya saja mengambil seorang perempuan lalu dia mengatakan, ini teman saya, ini teman saya atau dengan pacar saya, ya dengan istilah yang lain. Seenaknya mereka mengambil yang demikian. Ya, dalam keadaan wanita tersebut terhinakan. Maka Islam ini datang lalu menetapkan bahwa mereka memiliki hak-hak. Inilah syariat, inilah keadilan. Tidak ada kezaliman di dalam al-Islam. Mereka tidak menelantarkan hak seorang wanita. Bahkan di dalam al-Islam telah ditetapkan hak-hak wanita itu. Demikian pula hak mereka sebagai seorang istri. Di mana mereka yang diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Maka mereka pun memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Untuk senantiasa memberikan pelayanan kepadanya dan memuliakannya. Dan seorang wanita yang taat kepada suaminya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini semua bertujuan untuk menjaga dan memelihara para istri tersebut sehingga mereka tetap dalam keadaan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu pemimpin para wanita. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Dan karena mereka memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada wanita itu hak-hak mereka. Allah azza wa jal menerangkan bahwa lelaki adalah merupakan pemimpin para wanita. Maka seorang suami wajib bagi mereka untuk memberi nafkah kepada istrinya. Memberi tempat tinggal kepada istrinya. Memberi pakaian kepada mereka. Musuh-musuh Islam mereka membebani istri-istri mereka dengan berbagai beban-beban yang berat. Kasihan sekali para wanita itu. Mereka membebani istri-istri mereka dengan tugas-tugas yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan. Bahkan terkadang mereka bekerja dalam keadaan mereka hamil. Dalam keadaan mereka sedang hamil. Dibiarkan berjalan, di jalan-jalan seenaknya. Bahkan di antara para wanita ada yang menjadi tentara. Ya, ada yang menjadi tentara, diberikan beban-beban yang sama sekali ini bukan kemajuan, ini justru kemunduran dan kehinaan terhadap para wanita. Adapun al-Islam, Islam ini menjadikan seorang wanita itu seperti perhiasan, seperti mutiara, seperti emas. Kalau kalian memiliki emas, di mana kalian letakkan? Di jalan atau di dalam kotak, dalam keadaan terpelihara? Maka demikianlah seorang wanita. Bahkan wanita itu lebih mahal daripada emas. Lebih mahal daripada emas yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan wanita itu menjadi wanita yang dimuliakan, wanita yang dipelihara, wanita yang terhormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, jangan kalian mengumbar aurat kalian, jangan kalian bermode ala mode jahiliyah orang-orang dahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wala takhda'na bil qaul." Dan Allah mengatakan, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dan jangan kalian melembutkan suara-suara kalian wahai para wanita yang menyebabkan timbulnya niat yang jahat terhadap orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Maka Islam ini datang memberikan kebebasan kepada para wanita, namun bukan bebas yang sebebas-bebasnya, membiarkan mereka keluar kemana saja mereka kehendaki. Akan tetapi Islam telah memberikan kepada mereka hak-hak. Mereka memiliki hak-hak yang besar, yang mulia. Sehingga wanita, mereka tidak perlu melelahkan diri-diri mereka. Mereka tidak perlu mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan. Itu adalah merupakan tugas suami yang memberi nafkah kepadanya. Akan tetapi tugas seorang wanita tinggal di dalam rumah. Apa yang mereka lakukan? Memperbaiki kondisi rumah, merapikan rumah, mendidik anak-anaknya. Lalu kemudian melakukan persiapan-persiapan, membuat makanan di dalam rumahnya untuk menyiapkan untuk keluarganya, untuk suaminya. Sehingga pada saat engkau datang dari luar, engkau sebagai seorang suami, tiba di rumahmu dalam keadaan makanan itu telah siap. Mengapa demikian? Karena istrimu telah menyiapkan untukmu. Maka inilah al-Islam. Islam yang senantiasa mengajarkan kebaikan, jauh dari kebencian, jauh dari berbagai macam fitnah. Maka seseorang dalam al-Islam, di mana seorang laki diperintahkan untuk senantiasa menjaga dan memelihara wanitanya, memelihara istrinya di dalam rumahnya. Dia tidak memperkenankan seorang wanita keluar tanpa izinnya. Dan apabila dia keluar, wanita tersebut senantiasa ditemani oleh mahramnya. Berbeda halnya dengan yang lain. Mereka membiarkan wanita bebas, melakukan kebebasan tanpa ada ikatan-ikatan. Bahkan, coba perhatikan. Anda sebagai seorang lelaki, apabila melihat istrinya bersama dengan laki-laki yang lain, apa yang dia lakukan? Tentu dia akan, mungkin dia akan membunuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu adalah merupakan seorang wanita yang harus dijaga dan dimuliakan. Nah, lalu kemudian pada saat seorang wanita berada di dalam rumahnya, maka dia dalam keadaan dimuliakan. Atau pada saat dia keluar, maka dia keluar bersama dengan mahramnya. Dan apabila dia keluar bersama dengan mahram, tentu dia akan terjaga dan terpelihara. Tidak ada satupun yang akan berani mengganggunya. Tidak ada satupun yang akan berani mengganggunya. Seperti halnya seorang pengembala. Pengembala apabila dia terus memelihara kambing-kambingnya, kemanapun kambing-kambing tersebut pergi, maka tentu kambing itu akan aman. Akan tetapi jika pengembalanya meninggalkan kambing-kambingnya, maka tentu serigala-serigala yang selalu mengawasi kambing-kambing tersebut akan siap memangsa kambing-kambing tersebut. Maka oleh karena itu, hendaknya kalian menjaga wanita-wanita kalian. Peliharalah anak-anak wanita kalian, istri-istri kalian, demikian pula saudara-saudara perempuan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pengembala, setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kalian pelihara tersebut. Seorang laki-laki, dia adalah seorang yang memelihara keluarganya, maka dia akan ditanya tentang apa yang telah dipeliharanya tersebut. Demikian pula seorang wanita, dia adalah seorang pemelihara di rumah suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus dia pelihara. Dia wajib untuk memelihara harta suaminya. Dia wajib untuk memelihara anak-anaknya, mendidiknya dengan didikan kebaikan. Jangan kau memberikan anak-anak kalian kepada seorang pembantu wanita yang tidak memiliki rahmat, bahkan tidak memiliki adab dan tidak berilmu. Apa yang akan diajarkan kepada anak-anak tersebut? Akan tetapi biarkanlah ibunya yang mengajarkannya, ibunya yang memberikan pendidikan dan kasih sayang kepadanya. Maka ini merupakan bagian pembentukan yang disyariatkan dalam membentuk keluarga, dalam mengatur keluarga, dan ini bagian dari keindahan al-Islam. Berbeda halnya dengan musuh-musuh al-Islam, orang-orang kafir. Mereka banyak sekali mengeluhkan tentang wanita-wanita mereka. Sebab di antara mereka ada yang keluar tanpa izin. Di antara mereka ada yang berjalan dengan laki-laki yang lain. Dia tidak peduli dengan suaminya. Dia tidak peduli dengan orang tuanya. Dia keluar seenak dan sekeinginan mereka. Maka ini tentu akan menyebabkan kerusakan dan fitnah. Berbeda halnya dengan al-Islam. Islam ini datang untuk memelihara keluarga kalian. Dan Islam ini memerintahkan kita untuk bersikap cemburu terhadap keluarga tersebut tatkala keluarga itu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Saya ingin menyebutkan kepada kalian satu penggambaran dari kejadian yang terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mereka dalam memelihara keluarga mereka dan sikap kecemburuan mereka pada saat terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarganya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikuti perang Khandaq, di mana ada seorang pemuda dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang pemuda ini baru saja menikah dan dia mendapatkan tugas dalam perang Khandaq tersebut. Dia ditugaskan untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi di malam hari dia menjaga Rasulullah alaihi wasallam, dan di siang hari dia kembali ke rumahnya. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, "Apabila engkau kembali, maka siapkan pedangmu. Siapkan pedangmu dan anak panahmu dan tombakmu. Saya khawatir jangan sampai engkau akan diganggu oleh orang-orang Quraizah, orang-orang Yahudi dari kabilah Banu Quraizah." Maka dia pun mengambil senjatanya. Pada saat dia datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Dia mendapati istrinya berada di luar rumah. Di luar pintu. Seharusnya istri itu di mana? Di dalam pintu. Tapi ini di luar pintu, yang di luar rumah. Maka ini menyebabkan dia sangat marah melihat istrinya berada di luar rumahnya tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil tombak untuk menusuk istrinya. Karena marahnya dia dengan perbuatan istrinya. Keluar tanpa izin. Lalu kemudian istrinya ini pun mengatakan, sebentar. Ya. Engkau masuk dulu. Kamu lihat apa yang ada di dalam rumah yang menyebabkan aku keluar dari rumah ini. Ya, ini maksudnya dia ingin menjelaskan bahwa saya ini terpaksa keluar rumah. Saya ini terpaksa. Kamu lihat dulu di dalam apa yang menyebabkan aku keluar dari rumah. Maka ini kecemburuan dari seorang suami terhadap istrinya. Maka pada saat dia masuk ke dalam rumah, dia melihat ada seekor ular. Maka terjadilah perkelahian antara dia dengan ular tersebut. Maka dia menusuk ular tersebut. Ya, menusuk ular tersebut, namun ular itu melilitnya. Akhirnya kedua-duanya meninggal. Akhirnya kedua-duanya mati dalam perkelahian tersebut. Tidak diketahui siapa yang lebih dahulu mati dari yang lainnya. Maka ini menunjukkan adanya kecemburuan. Menunjukkan adanya kecemburuan terhadap keluarga. Maka demikian pula sikap kecemburuan terhadap saudara perempuan. Maka hendaknya engkau, saudara perempuan, demikian pula anak-anak perempuan kita. Hendaknya engkau mengajarkan kepadanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepadanya salat. Ajarkan kepadanya puasa. Bukankah kalian ingin agar saudara-saudara wanita kalian, demikian pula anak-anak perempuan kalian, masuk bersama kalian ke dalam surga? Bukankah kalian menginginkan yang demikian? Sesungguhnya berpegang teguh dengan syariat, berhijab, memiliki rasa malu, itulah surga. Itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yakni engkau menjaga mereka dari keburukan. Engkau menjaga mereka dari kejahatan, dari terjatuhnya mereka ke dalam hal-hal yang kemaksiatan. Kalau seandainya engkau memiliki seorang wanita, dia terkena penyakit, sakit kepala ataukah lumpuh, apa yang kamu lakukan? Tentu kamu akan berusaha menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Membawanya ke rumah sakit untuk menyembuhkannya. Maka demikian pula pada saat engkau melihat keluargamu, maka didiklah mereka dengan kebaikan. Pada saat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dia melakukan kejahatan, maka wajib bagi kalian untuk memelihara mereka dan menyelamatkan mereka dari neraka jahannam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada saat di hari kiamat nanti, di mana wajah-wajah itu akan dibalik, di mana mereka menyesali dan mereka mengatakan, mengapa kami di dunia, mengapa kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Maka apakah kalian ingin ibu kalian, anak-anak perempuan kalian dilemparkan ke dalam neraka? Tentu kalian tidak menginginkan yang demikian. Jika demikian keadaannya, maka peliharalah mereka. Ajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jauhkan mereka dari keburukan. Maka Islam ini rahmat. Islam ini kasih sayang. Dan di antara bentuk kasih sayang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, engkau mengajarkan kepada wanita-wanita kalian agama Allah azza wa jal. Dan memperingatkan kepada mereka dari segala keburukan dan kejahatan. Lalu engkau kemudian mengajarkan kepada mereka bahwa apa-apa yang menyelisih al-Islam itu adalah merupakan kebatilan yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Islam yang sebenarnya. Islam telah melampaui orang-orang kafir. Telah melampaui orang-orang Amerika. Mereka mengatakan bahwa mereka mengajak kepada kebebasan. Islam memerintahkan kepada Islam telah mengajak kepada kebebasan wanita. Akan tetapi kebebasan yang disyariatkan, kebebasan yang disertai dengan syarat-syarat, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya. Ya, sehingga mereka terbebas dari salat, terbebas dari hijab, terbebas dari menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu al-Islam memerintahkan kepada para wanita agar hendaknya mereka berhijab, menutup aurat-aurat mereka agar kemudian mereka dikenal sebagai seorang wanita muslimah dan mereka tidak akan diganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita kaum mukminin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Tentu, siapa yang lebih baik? Anak-anak perempuan kita atau anak-anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu anak-anak perempuannya Nabi. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Itu pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada istri-istrinya, mengatakan kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa berhijab, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka mulai dari atas kepala-kepala mereka, yang demikian agar kemudian mereka lebih dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Maka Islam ini senantiasa menjaga dan memelihara wanita sehingga mereka tidak disakiti dan tidak diganggu. Berbeda halnya dengan mereka yang membiarkan para wanita tersebut bekerja di luar rumahnya sehingga mereka pergi dalam keadaan mereka tidak berhijab, maka mereka ya tidak terlepas dari gangguan dari orang-orang yang berpenyakit. Oleh karena itu kita mengatakan keindahan-keindahan Islam itu sangat banyak sekali. Baik untuk laki-laki, demikian pula untuk wanita, untuk anak kecil dan untuk orang dewasa, yang dekat dan yang jauh. Yang pada akhirnya kita dalam majelis, dalam satu majelis ini tidak mampu untuk menjelaskan itu semua. Akan tetapi semoga apa yang kita terangkan pada majelis ini mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita agar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Baik, sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu alkhair Syekhana al-Karim ala kalimatihi wa nasihatihi al-qayyimah li ikhwanihi wa banaihi al-muslimin wal muslimat. Wa nasallahu jalla wa ala ay yarfa'a darajatahu fid dunya wal akhirah wa yubarika lahu fi ilmihi وأولاده وأهله ويجعله فخرا ودخرا للإسلام والمسلمين. Ya, dan Syekh mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Dan insyaallah taala sebagaimana yang diumumkan bahwa Syekh akan menjawab beberapa pertanyaan setelah salat duhur, dan mungkin waktu kita tidak lama, mungkin sekitar setengah jam, atau kalau beliau semangat mungkin akan satu jam lah paling lama. Dan ini pertanyaan sudah menumpuk, dan saya mohon supaya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, sebab yang numpuk saja ini tidak mungkin terjawab semuanya. Kemudian perlu diingatkan di sini kepada para ummahat agar supaya menjaga ketertiban majelis, majelis ilmu, jangan membuat majelis sendiri di bawah ya. Jadi jangan sampai ada ceramah syekh di atas, ada syekh juga yang ceramah di bawah. Ya. Jadi tolong diperhatikan dan dijaga anak-anaknya. Kemudian sebentar lagi dalam waktu beberapa menit insyaallah akan masuk waktu sholat duhur. Kita bersiap-siap untuk sholat duhur. Dan saya berterima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat atas tema panitia dan segenap penyelenggara. Kami mengucapkan jazakumullah.